Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu tajkizihi at-tariqah illa zawjah wa khatimah. Fa'ala zawjin guniyin alaihi nafaqatuhuma. Nah, ini video sebelumnya menerangkan tentang kafan ya, tentang mengafani mayit, yang tentunya mengafani itu membutuhkan biaya. Jadi dalam hal pembiayaan mayit itu uang yang dikeluarkan adalah tarikah ya. Jadi tajhis atau mengurusi mayit itu biayanya diambil dari tarikah. Tarikah ini harta yang ditinggalkan oleh mayit, kecuali istri dan juga pembantu istri, khodim atau pelayan ya, istri dan pelayan istri itu kalau meninggal dia tidak diambilkan dari tarikahnya, tetapi yang bertanggung jawab adalah suami yang kaya. Goni ini kaya ya, kaya maksudnya tidak harus kaya raya, yang penting sudah lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Suami yang kaya yang dia bertanggung jawab menafkahinya. Jadi selama istri dan pelayannya keduanya wajib dinafkahi oleh suami, maka suamilah yang mengeluarkan biaya untuk keperluan jenazah-jenazahnya. Fa illam yakun lahu tarikatun fa laman alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyid. Kalau mayit tidak meninggalkan harta sama sekali, maka yang harus mengeluarkan biaya kematiannya adalah orang yang menanggung nafkahnya, yaitu bisa kerabat, bisa juga sayyid ya, sayyid atau pemilik budak. Fa'ala baitil mal, kalau tidak memiliki orang yang menanggung nafkahnya, maka biaya jenazah itu ditanggung oleh kas negara, baitul mal atau kas negara. Fa'ala mayasiril muslimin, kalau negara tidak memiliki kas, maka yang bertanggung jawab adalah semua orang muslim yang memiliki kekayaan lebih. Jadi ini hukum fikih yang sebenarnya seperti ini ya. Jadi orang kaya itu semestinya memiliki kewajiban untuk membantu saudara-saudaranya yang miskin. Itu tidak hanya di bab jenazah saja, tetapi banyak sekali di dalam hukum fikih yang berhubungan dengan harta. Kalau memang tidak ada baitul mal, kalau memang tidak ada kas negara dan barang-barang wakaf, itu yang terakhir kali menanggung adalah orang-orang kaya. Wa yahrumu takfinu fi jildin in wujida ghairuh, haram mengkafani jenazah dengan kulit ya, kulit binatang kalau masih menemukan selain kulit. Jadi kalau selama ada kain dikafani dengan kain ya, tidak boleh menggunakan kulit. Wa kadatinu wal hasisu, haram juga seperti halnya kulit mengkafani mayit dengan tin. Tin ini tanah liat ya, jadi tubuhnya dilumuri dengan tanah liat itu juga haram. Tubuh mayit atau jenazah dilumuri dengan tanah liat sebagai pengganti kafan, pengganti kain, itu juga haram. Dan juga hasis, hasis ini daun ya, rerumputan atau daun. Mengkafani mayit menggunakan daun hukumnya haram selama masih ada baju, selama masih ada kain. Fa illam yujad thawbun wajaba jildun thumma hasisun thumma tinun fi mastathharuhu sayyiduna. Kalau memang sudah tidak ada kain lagi, sudah mencari kain tidak ada, maka harus mengkafani menggunakan kulit. Pilihan pertama kulit. Kalau tidak ada kulit, pilihan kedua dedaunan, lalu pilihan terakhir adalah tin atau tanah liat dilumuri dengan tanah. Urutan ini adalah penjelasan yang dianggap jelas oleh guru dari Fathul Muin yaitu Ibnu Hajar. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'an wa asma'illahi ta'ala alal kafni. Haram menulis sesuatu. Sesuatu ini bisa berupa Al-Qur'an atau nama Allah, menulis di kafan, menulis di atas kafan. Jadi kafan, kafan yang tentunya akan digunakan mayit, itu kalau ditulis Al-Qur'an atau nama Allah, itu hukum menulisnya haram ya, hukum menulisnya haram. Ini di dalam fatwa mu'in dibahas seperti ini, biasanya memang ada di sebagian daerah adat seperti itu, adat atau kebiasaan seperti itu sehingga dibahas, dan di sini tegas hukumnya haram. Wala ba'sa bi kitabatihi bi riqi li'annahu la yasbutu. Tetapi kalau menulisnya menggunakan ludah itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi menulis Al-Qur'an atau nama Allah dengan ludah itu tidak apa-apa, karena ludah itu tidak permanen ya, gampang hilang, tidak permanen. Berbeda kalau menulisnya menggunakan pena atau spidol, itu kan lama hilangnya. Wa afta ibnu sulahi bi hurmati satril janazati biharir walau imra'atan. Kalau di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa perempuan boleh dikafani menggunakan sutra karena dia memang boleh memakai sutra di saat hidup. Ini ada satu fatwa dari Ibnu Solah yang mengatakan bahwa haram menutup atau mengkafani jenazah menggunakan sutra walaupun jenazahnya berjenis kelamin perempuan. Jadi menurut Ibnu Solah, perempuan haram memakai sutra sebagai kafannya. Kama yahrumu tazyinu baitiha biharir. Ya, hukum haram ini seperti keharaman menghiasi rumah perempuan menggunakan sutra. Jadi sutra itu kalau digunakan baju untuk perempuan itu boleh ya. Tapi kalau digunakan menghias rumah itu hukumnya haram. Ya, karena perempuan haram menghias rumahnya dengan sutra, maka menurut Ibnu Hajar menggunakan sutra sebagai kafan itu juga haram. Wa khalafahul Jalalul Bulkiniyu fajawazal hariro fiha. Fatwa dari Ibnu Solah ini berbeda dengan ulama lain yang bernama Jalaluddin Al-Bulkini. Jadi Jalaluddin Al-Bulkini ini beliau memperbolehkan menggunakan kafan yang berupa sutra untuk mayat perempuan, wafit tifli, dan juga untuk mayat anak kecil. Ini berarti keterangan ini sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Wa'tamadahu jam'un, dan pendapat Jalaluddin Al-Bulkini ini dianggap iktimat oleh segolongan ulama. Maha annal qiyasa al-awwalu, walaupun secara qiyas, secara teori qiyas, yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini yang dimaksud adalah fatwa dari Ibnu Solah. Jadi Ibnu Solah mengatakan haram, Jalaluddin Al-Bulkini mengatakan boleh ya. Pendapat yang dikemukakan oleh Jalaluddin Al-Bulkini ini oleh segolongan ulama dianggap ijtimat. Tetapi teori qiyas itu lebih mengarah ke pendapat Ibnu Solah ya, lebih mengarah ke pendapat Ibnu Solah. Wadafnu fi hufratin tamna'u ba'datum ya ra'ihatan aiduhu roha wasabu'an ay nafsuhu laha fayakulul mayit. Selain mensolati, memandikan dan mengkafani mayit, kewajiban lainnya adalah mengubur mayit, memakamkan mayit atau mengubur mayit di satu hufrah. Hufrah itu galian ya, di galian yang bisa menghalangi bau mayit. Galian ini setelah diratakan tanahnya, jadi tomiha ini maksudnya meratakan tanah kembali. Setelah digali, kemudian jenazah dimasukkan, lalu tanahnya dimasukkan kembali, diratakan, itu namanya tomiha. Jadi setelah tanah diratakan, galian ini harus bisa menghalangi terciumnya bau mayit. Jadi bau mayit harus tidak tercium, tidak tercium. Dan juga galian ini harus bisa menghalangi hewan buas. Maksud menghalangi hewan buas adalah hewan buas yang ingin memakannya ya. Hewan buas yang menggali galian itu, yang bertujuan untuk memakan mayit. Jadi hewan buas harus tidak bisa menggali galian itu. Jadi syarat galian untuk jenazah ini harus menghalangi dua hal ya. Harus menghalangi dua hal. Yang pertama adalah bau mayit, bau jenazah. Yang kedua adalah menghalangi dari binatang buas. Selama dua hal ini terpenuhi, maka sudah bisa untuk mengubur atau memakamkan mayit. Wa kharaja bi hufratin, wallahu a'lamu bis-shawabi.